akan datang. Lengkap Quran itu. Bahkan belakangan selain indeks Al-Quran yang 4 jilid yang ibu dan bapak miliki, sekarang sudah ada indeks tercanggih dan indeks terlengkap ya. Perlahan ya Bu Erni, terima kasih hamba Allah ini. Nanti kita bikin karena tebel 2 jilidnya dibikin 4 jilid lagi tipis-tipis. Enggak Pak Ari, saya mau pakai komputer. Di komputer lebih enak lagi. Kalau ibu dan bapak yang sudah punya komputer, itu tinggal diklik-klik-klik keluar ayat, keluar terjemahnya Allahu Rabbi. Jadi kita akan paham Quran. Mudah sekali sambung-menyambung. Karena itu karya para ulama. Jadi tidak salah para kiai kita, kamu tuh jangan menterjemah Quran sembarangan. Betul, jangan menterjemah. Karena harus ada bahasa Arabnya, nahu dan sorofnya, ilmu-ilmu alat lainnya, asbabun nuzul, asbabul wurudnya. Kalau hadis kan asbabul wurud. Kalau Quran asbabun nuzulnya, nasih dan mansuhnya, mana gitu, usul fikihnya dan segalanya. Tapi kalau untuk baca terjemah karya orang kan mudah. Kita bisa terjemahan Departemen Agama, bisa terjemah Al-Misbah, Pak Quraish Shihab itu sampai bukunya berapa jilid itu ya. Harganya cukup lumayan, nyicil dari sekarang. Ada tafsir Jalalain, tafsir Jalalain tebel juga murah karena kertasnya koran. Bukan ilmunya yang di kertasnya dicetaknya. 2 jilid itu 30 juz, bayangin. Jalalain terjemahannya itu tidak sampai 100 ya, 60-70 bila dibandingkan dengan manfaat yang didapat. Miliki tafsir Fizi Dalil Quran, nyicil aja karena banyak. Tafsir Al-Marugi, tafsir As-Sobuni, tafsir Ibnu Katsir, banyak banget. Minimal ya Ibnu Katsir deh itu. Dulu miliki karena itu berjilid-jilid ya dengan Al-Misbah. Insyaallah miliki fikihnya fikih Islam. Fikih Islam itu karya Sulaiman Rasid. Masya Allah itu ternyata riwayat hidupnya beliau pengabdian untuk pendidikan itu dari mulai Padang ya, terus ke Al-Azhar. Di Al-Azhar pulang ke Indonesia di AIN ya, dulu PTIN di Ciputat. Sekarang jadi UIN ya. Nah di situ dia berkifrah di Departemen Agama juga. Masya Allah bukunya. Fikih Islam selesai ke Fikih Sunnah. Karya besar Said Sabiq itu juga sudah ada terjemahnya. Mau yang eksklusif 4 jilid. Mau yang satuan, nah saya sih belinya yang satuan, yang tipis-tipis ya, sampai 16 jilid. Terjemahan, boleh gitu ya, silahkan. Saya bukan dagang buku, buat jualan buku. Menginformasikan, mari kita belajar langsung nyari sumbernya. Jangan katanya, kata orang. Tiba-tiba ada penceramah, dia mengeluarkan ayat. Tapi kadang-kadang tidak mengeluarkan ayat berapa, surat apa. Jadi kita tidak bisa ngecek ulang gitu ya. Nah ini, insya Allah akan pinter. Baik, itu pembuka ya. Dan ini bisa ibu dan bapak yang ingin berlatih, sudah saya bikinkan CD-nya, kasetnya belum. Gitu, silahkan untuk duafa, fakir miskin, yatim diambil gratis. Tapi untuk bukan duafa, bukan yatim, mohon diganti. Nah, silahkan. Nah, satu miliki, perbanyak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون الذي هم sebentar ibu sabar, jadi kalau lagi dibenerkan sebentar dulu baru nanti ikutin. الذي هم فيه مختلفون الذي هم فيه مختلفون مختلفون كلا enggak panjang كلا gini كلا سيعلمون كلا saya lamun. Kasih itu. Silakan langsung aja. Summakan. Iya. Ada. Summakan la sau. Saya. Suara saya kencang. Kedengaran enggak? Saya lamun. Sum. Suara saya ada, Bu? Summakan la saya lamun. Summa kalla sayalamun. Satu lagi. Alam naj'alil arda mihada. Kol-kolnya gini. Alam naj'alil arda mihada. Alam naj'alil arda mihada. Mihada. Napas ya. Alam naj'alil arda mihada. Jangan ada haknya. Mihada. Alam naj'alil arda mihada. Mihada. Ayat ke 7 masih di surah An-Naba ya. Surah An-Naba surah ke berapa? Surah ke 78. Surah ke 78 surah An-Naba. Wal jibala autada. Jangan ke ain. Wal jibala autada. Wal jibala autada. Wa khalaqnakum azwaja. Jangan buru-buru. Wa khalaqnakum azwaja. Wa khalaqnakum azwaja. Ayat ke 9. Silakan Ibu. Waja'alna naumakum subata. Ibu sudah bisa baca, tapi masih beban. Bebannya masih terlalu jauh, terlalu ini. Tenang aja. Wajalna. Kalau kemarin kita belajar mutus, belajar nyentak, sekarang sudah belajar lembut. Wajalna naumakum subata. Waj'alna naumakum subata. Bagus, tapi nanya jangan berhenti. Oh, iya. Kalau metode putus, betul. Oh. Waj'alna naumakum subata. Pertama kan gitu. Terus keduanya digabung tanpa lagu. Waj'alna naumakum subata. Ketiga pakai lagu. Tidak boleh putus lagi. Waj'alna naumakum subata. Waj'alna naumakum subata. Iya, kemudian ayat ke 10. Waj'alna layla libasa. Waj'alnal. Jadi pendek, karena nggak tahu bi-nya ketemu alif lam samsiah. Waj'alnal layla libasa. Ya, Mbak Yati, silakan. Ayat ke 11 ya. Masih di surah An-Naba. Waj'alna. Jadi pendek, kan kata Wali Samsa ya. Udah lama nih, udah pinter tapi lama gak baca tuh. Waj'alna nahara ma'asha. Wabanayna. Lebih kencang suaranya. Wabanayna fawqakum sab'an sidada. Ayat berapa sekarang? 13. Waja'alna sirajau wahaja. Silakan Ibu. Waja'alna. Ain. Waja'al. Kedengeran suara saya? Inilah manfaat dari laboratorium. Waj'alna sirajan wahaja. Waj'alna sirajan wahaja. Wahaja. Keras. Wahaja Persija. Wahaja. wahaja. Satu lagi. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja. Gitu. Sajjaja. Ya, Ibu. Ibu Fauziah. Linukhrija. Masih di surah An-Naba. Surah An-Naba, surah ke-78. Ayat 15. Ini masih di laboratorium Quran. Silakan Ibu. Linukhrijabihi habban wa nabata. Sudah bagus. Lagunya sedikit lagi, Ibu ya. Coba didengar ya. Linukhrijabihi habban wa nabata. Linukhrijabihi habban wa nabata. Ayat 16. Wa jannatin alfafa. Ibu Sri, kemudian silakan. Inna yaumal. Oh, lebih dekat mic-nya. Suaranya lebih. Ibu. Ayat 17. Ulang lagi. Satu lagi. Yauma yunfakhu fis suri fata'tuna afwaja. Ibu, 19. Wafutihat. Bayati, silakan. Wafutihatis sama'u fakanat abwaba. Wafutihatis sama'u fakanat abwaba. Wasuyiratil jibalu fakanat saroba. Sebentar. Diurang. Wasuyiratil jibalu fakanat saroba. Ulang. Boleh. Wasuyiratil jibalu fakanat saroba. Suaranya masih fakanat. Jadi harus lepas ya. Nah, ini koreksi untuk kita semua. Nanti pokoknya dengan seperti ini kan kita enggak ngeh sampai di mana kesalahannya. Saya juga enggak tahu Pak Um seperti apa kan. Dengan ini saling mendengar. Ini canggihnya. Silakan Ibu. Inna jahannama kanat mirsada. Ibu sudah bisa baca ya. Cuman lagunya tuh masalah. Kayak orang iya masih takut salah dan tidak mau berkembang. Inna jahannama kanat mirsada. Jangan mirsada. Mirsada. Oh, iya. Mirsada. Mirsada. Nah, litto. Litto ghinama. Panjang aja. Litto ghinama aba. Litto ghinama aba. Ma'aba. Jangan ma'abah. Littaghina ma'aba. Littaghina ma'aba. Iya, terima kasih. Abisina fiha ahqaba. Secara umum sudah bisa baca, tapi lagunya enggak ada. La, la bisi, la bisina fiha ahqaba. Qoba labisina fiha ahqaba. Labisina fiha ahqaba. Labisina fiha ahqaba. Labisi, oh diputus dulu berarti. Labisina. Labisina. Pak, ujung lidah. Labisina. Labisina. Fiha. Fiha. Ahqaba. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Dan ha. Ah. Ah. Ah. Jangan gitu ah. Ah. Ahmad. Ah. Ah. Ah. Ah. Koba. Koba. Gabungin. Labisina fiha ah koba. Labisina fiha ah koba. Secara umum sudah bagus ya, tapi dengan laboratorium seperti ini kelihatan dia masih bunyi kho. Enggak apa-apa ya, namanya juga kelas B, namanya lagi belajar. Kemudian ayat ke-24. La yadu la yadu la yadu kunafi. Oh ya. La, terus coba ikutin. La la yadu kuna la zu. Ikutin ya. Saya, ikutin saya, ikutin, ikutin, ikutin. Jangan dari la lagi. La, la, ya dukuna, ya dukuna, fiha, fiha, bardau, bardau, wala, wala, syaraba, syaraba. Coba gabungin. La ya. La kan panjang. La la la ya dukuna. La ya dukuna fiha, fiha bardau, bardau wala, wala syaraba, syaraba. La, la yadhukuna, yadhukuna fiha, fiha bardau, bardau wala, wala syaraba, syaraba. Coba gabung. La yadu, la yadu, la yadu kuna. Nanya pendek. La yadu kuna fiha, la yadu kuna fiha bardau, bardau wala, wala syaraba, syaraba, syaraba, syaraba, syaraba. Enggak ada haknya, lihat saya pak. Syaraba, syaraba. Terima kasih. illa hamimau. Hanya kecil. Illa hamimau wa gossako. Illa hamimau. Hanya eha. Coba panggil eha. Eha. Ha. Illa. Kedengeran kan suaranya? Inilah laboratorium Quran. Selama ini kan berlaku begitu saja. Ustazah Yati aja gak kelihatan salahnya. Dengan suara seperti ini kedengeran. Illa. Illa. Ha. Eha. Il hamas had illa hamimau wa gossaqa illa hamimau wa hamimau hamimau wa gossaqa sako jaza ja, yang pertama keras jaza jaza Jakarta, yang satu Zaitun Zainab jaza jaza jaza awifa. Ini kenapa panjang? Nah, oh dia enggak belajarnya mutus nih kemarin. Jaza ikut ya. Sebentar. Jaza au jaza au wifaqo wifaqo wifaqo wifaqo digabungin jaza au wifaqo jaza au wifaqo. Ibu sudah, Bapak sudah tahu jawabannya kenapa ngaji kita? Kalau enggak dites gini mah kata ayah, murid lu pintar-pintar, enggak dites satu-satu, enggak kelihatan. Baum. Tentu Bapak ini belum bisa untuk kelas C kan? Untuk baca banyak belum. Enggak apa-apa. Nanti semuanya kan di box gini nih. Itu. Ayat ke 27. Oh, silakan. Mulai. Innahum kanu la yarjuna hisaba. Alhamdulillah, walaupun naknya kepanjangan, tapi Bapak sudah lumayan. Ya, ya. Sedikit salahnya. Innahum kanu la yarjuna hisaba. Bapak tadi di naknya panjang. Ya, salah. Nah, lagi. Mulai. Innahum kanu la yarjuna. Nunya panjang. Innahum kanu innahum innahum kanu la nunya panjang innahum kanu la yarjun junya panjang la yarjuna hisaba hilangkan groginya ya. Innahum kanu la yarjuna hisaba. Iya, ayat 28. Wa kazzabu bi ayatina kizaba. Alhamdulillah, dalnya tapi zalnya ditasdid. Ya. Tapi sudah bisa. Paung dari nol, masya Allah. Ya. Ya. Paung salah satunya di kiz aja. Wa kazzabu bi ayatina kizaba. Ayo. Wa kazzabu bi ayatina kizaba. Bagus, tapi agak panjang sedikit. Kizaba. Lagi. Wa kazzabu bi ayatina kizaba. Gitu, tapi agak tenang ya kalau grogi. Ikutin bareng sama saya, Pak U. Wa kazzabu bi ayatina kizaba. Kizaba. Bagaimana menurut Pak Ong laboratorium Quran ini, bagus enggak? Alhamdulillah. Cukup lumayan? Alhamdulillah. Baik, terima kasih Pak Ong. Silakan Bu Mutmainah. ayat 29. Wa kulla syai'in. Wa kulla syai'in. Ya, betul. Wa kulla syai'in ahsainahu kitaba. Wa kulla syai'in ahsainahu kitaba. Gitu. Tapi lagunya ibu masih terlalu beban ya. Terbebani takut diomelin kalau salah. Tenang aja. Wa kulla syai'in ahsainahu kitaba. Wa kulla syai'in. Shin. Wa kulla syai'in ahsainahu kitaba. Wa kulla syai'in ahsainahu kitaba. Fadzuku. Fadzuku kul. Ah, bukan kul atuh, kan titiknya satu. Oh, iya. Fadzuku falan nazidakum illa azaba. Fadzuku falan nazidakum illa azaba. Iya, baca ayat 31 ya, baca ya. Innalil muttaqina mafaza. Baca. Innalil muttaqina mafaza. Mafaza z z z. Mafaza. Mafaza. Bukan mafasa, mafaza zaitun, Zainab. Mafaza. Itu masih rapuh. Terlalu rapuh. Coba bilang Zainab. Zainab. Zaitun. Zaitun. Z. Zet. Za di situ. Innalil muttaqina mafaza. Innalil muttaqina mafaza. Mafaza. Ma bukan mafasa. Mafasa. Zaitun. Zaitun. Mafaza. Za. Kerasin dulu deh. Mafaja. Mafaja. Nah, rapuh sedikit. Mafaza. Mafaza. Nah, gitu ya. Hadaiko. Ayat 32. Hadaiko wa'anna. Hadaiko wa'anna. Hadaiko wa'anna. Wa'anaba. Satu lagi, tiga. Wakawa. Wakawa'iba. Ain. Wakawa'iba at-roba. Wakawa'iba at-roba. Iya, terima kasih. Ayat 34, Pak. Silakan, Pak. Wakasa. Bukan. Waka. Potong dulu berarti. Waka sa. Waka. Bapak mah. Waka sa. Ya Pak. Waka sa. Bukan. Waka. Bapak. Waka sa. Waka sa. Dihako. Dihako. Nah, sudah bisa mutus. Sambungin. Nih. Waka sang dihako. Waka sadihako. Gitu. Tapi jangan panjang-panjang. Dilaguin. Waka sadihako. Waka sa. Waka sang. Ang aja langsung. Waka. Padahal enggak eng banget. Cuma karena kita pemula. Kita kelas B. Waka sang. Waka sadihako. Waka sadihako. Gitu. La yasma'una. La yasma'una. Fiha. Fiha. Lagwaw. Lagwaw. Wala. Wala. Kizaba. Kizaba. Kizaba. Kizaba. Kizaba. Kizaba. Kizaba. Gitu. Gabungin. La yasma'una fiha. La yasma'una fiha. La ghawaw wa la kizaba. La ghawaw wa la kizaba. Kizaba. Kizaba. Ikutin. La yasma'u. La yas. La yas. La yasma'una fiha lagwaw wala kizaba. Wala kizaba. Wala kizaba. Wala kizaba. Terima kasih, Bapak. Pak Nur Nawawi. Nur Nawawi. Ayat masih di surah An-Naba ayat ke 36 ya. Jaza. Jaroa. Jaza. Jaza. Jaro, Zai. Ya. Jaza Jaza Jaza Jaza Mirrabbika. Mirrabbika. Ato'an. Ato'an. Hisaba. Hisaba. Gabungin. Jaza'am mirrabbika. Jaza'am mirrabbika. Alhamdulillah. Ato'an hisaba. Ato'an hisaba. Hisaba. Hisaba. Ini segini belum belajar makhraj ya. Belum belajar a-i-u. Nanti kalau udah a-i-u, pinternya pinter bener-bener. InsyaAllah ya. Biasanya kalau diajarin a-i-u, orang gak pada mau. Padahal itu letaknya di situ. Jakarta. Jaza'amir rabbika ata'an hisaba. Jaza'am mir rabbika ata'an. Mir pendek. Mir rabbika ata'an. Dari mir. Mir rabbika ata'an. Ata'an hisaba. Alhamdulillah, insyaAllah ya. Rabbis samawati. Rabbis samawati. Rabbis. Rabbis samawati. Rabbis samawati. Rabbis samawati. Wal ardi. Wal ardi. Wa ma bainahumar. Wa ma bainahumar. Rahmani. Rahmani. La yamlikuna. La yamlikuna. Minhu. Minhu. Khitaba. Khitaba. Coba gabungin setengah-setengah ya. Rabb. fis samawati wal ardi. Rabbis samawati wal ardi. Alhamdulillah, masih wale enggak apa-apa orang. Nol mau bah, mau bisa. Kenapa? Kenapa harus dihina? Kenapa harus dienyek? Orang lagi belajar. Lebih baik terlambat daripada tidak, ya. Wa ma bainahuma rahmani. Wa ma bainahuma rahmar masuk. Wa ma bainahuma rahmani. Wa ma bainahuma rahbani. Rahmani, rahmani. La yamlikuna minhu. La yamlikuna minhu khitaba. Khitaba. Khitaba. Khitaba. Khitaba. Khitaba. Jangan ada haknya. Khitaba. Khitaba. Khitaba. Danau Toba. Khitaba. Khitaba. Khitaba. Babak, babak. Khitaba. Khitaba. Ada haknya, ya. Gak apa-apa. Khitaba, khitaba. Lihat mulutnya. Khitaba. Khitaba. Ah, itu ya. Nah, Bapak ngikutin lagunya ya. Belum bisa kelancar. Ini. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma rahmani la la la yamlikuna minhu khitaba. Bareng. Rabbis, Rabbis, Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma rahmani, rahmani. La yam, la yamlikuna minhu khitaba. Khitaba. Khitaba. Et pak khitaba. Khitaba. Jangan ada haknya. Enggak apa-apa ya, Pak ya. Bagaimana menurut Bapak? Bapak udah belum bisa baca kan? Belum, Pak. Program ini bagus enggak? Laboratorium gini? Bagus sekali, Pak. Kedengaran kan suara saya lebih jelas? Jelas. Bapak jangan pernah putus asa untuk selalu belajar ya. Insyaallah. Insyaallah akan ada jalan yang terbaik. Kami bantu dengan laboratorium Quran ini, insyaallah. Ibu siapa, Ibu? Ibu Adibah. Ibu Adibah. Ibu Adibah, silakan. Ayat ke 39. Yauma. Yauma yaku. Yauma yakumul ruh. Masuk. Yauma yakumul ruh. Yauma yakumul ruh. Wal malaikatu shaffa. Wal malaikatu shaffa. Sama kan penyakitnya dengan sofah. Sofa. Sofa. Sofanya mana? Duduk di sofa. Masa duduk di sofa? Sofa. Lihat. Sofa. Sofa. Itu sofa. Yang ada hanya ya. Itu penyakit kekurangan. Gak apa-apa. Asal tahu aja. Itu alasan kenapa harus ngaji. Sofa. Sofa. La yatakallamuna. La yatakallamuna. La yatakallamuna. La yatakallamuna. Illa. Illa. Man azina lahur. Man azina lahur. Rahmanu. Rahmanu. Wa qala sawaba. Wa qala sawaba. Zalikal. Zalikal. Terus. Yaumul haq. Zalikal yaumul haq. Yuk. Zalikal yaumul haq. Terus. faman sya'at takhaza ila rabbihi ma'aba. Sadaqallahul ladzim. Itu demikian laboratorium Al-Quran. Barangkali ibu dan bapak selama ini susah untuk bisa membaca Al-Quran, silahkan untuk bergabung di Majelis Taklim Radio Kiamat Jakarta. Tidak ada yang tidak mungkin, semuanya bisa mungkin selama kita mau semangat belajar, ikhtiar, berusaha dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala atas keterlambatan yang mungkin. Kita bukan tidak pintar, bukan tidak bisa, karena kita dulu tidak belajar. Insya Allah dengan berbagai teknik, berbagai cara, ibu dan bapak bisa membaca Al-Quran. Setelah pandai membaca Al-Quran, kita juga mencoba untuk bisa memahami Al-Quran, yang akhirnya bisa membaca, memahami untuk mengamalkan, agar kita menjadi insan-insan yang muttaqin, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ibu dan bapak, untuk hari Senin murotalnya bisa dipersiapkan surah At-Taubah ya. Surah At-Taubah ayat 109 sampai 129. Surah At-Taubah diawali dari ayat 109 hingga ayat ke 129. Itu untuk murotal hari Senin besok insyaallah. Untuk saran dan informasi silakan ke 0812-828-7881. 0812-828-7881. 0812-828-7881. Saran, kritik apapun sangat berarti untuk kami dalam kelangsungan metode-metode yang kami ciptakan. Terima kasih untuk semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan berbuat baiklah kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang berkarib maupun yang tidak berkarib, teman sejawat, orang musafir.